Kenapa harus dizalimi? Sebagai sebuah upaya untuk membela dakwah tauhid, perlu disadari dan diimani oleh setiap muslim bahwa tidaklah seorang berdakwah kepada tauhid mengajak umat untuk memurnikan ibadah mereka kepada Allah sehingga tidak lagi berdoa kepada selain Allah, tidak lagi beristianah memohon pertolongan atau beristiazah memohon perlindungan dari berbagai mara bahaya, dan tidak pula beristighatsah kepada selain Allah dari berbagai makhluk-makhluk yang ada, baik makhluk itu malaikat ataupun makhluk itu seorang nabi ataupun dari orang-orang saleh, apalagi yang lainnya, dari benda-benda, batu, pepohonan, lautan, gunung, dan yang lainnya. Sehingga tidak lagi ada di muka bumi ini kecuali peribadatan murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang hamba berdakwah mengajak umat kepada tauhid yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali akan mendapati di sana adanya rintangan dan halangan, tantangan. Munculnya berbagai pihak yang merasa terusik dan terganggu kepentingannya. Merasa terusik dan terhalangi berbagai ambisi duniawinya yang dikemas dengan kemasan agama, yang dikemas dengan kemasan din. Maka pihak-pihak yang merasa terusik ambisi duniawinya itu, ada yang merasa terusik dan terhalangi untuk mendapatkan harta, ada yang merasa terusik dan terganggu dalam mendapatkan simpati dan dukungan manusia, ada yang merasa terusik dan terganggu dengan sebab adanya dakwah tauhid ini untuk membanggakan pamor dan nasabnya yang selama ini pihak-pihak tersebut yang merasa terusik dengan adanya dakwah tauhid, pemurnian tauhid umat dan ibadah umat, dengan mudah mereka mendapatkan harta materi dari para pengikutnya, dari orang-orang yang mengaguminya dengan adanya dakwah menuju kepada pemurnian tauhid dan menuju kepada sunnah Rasul sehingga terhindar dari berbagai amalan yang menyelisih sunnahnya, mulai terhalang kebiasaan mendapatkan materi dengan berbagai istilah yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk penghormatan tah, atau agar mendapatkan barokah kah, dan yang lainnya. Dengan adanya dakwah sunnah dan tauhid ini terhalang, terganggu, sehingga mereka memunculkan berbagai syubhat dan bahkan kedustaan-kedustaan yang dalam rangka untuk mempertahankan tradisi memakan harta umat dengan kedok agama. Sebagian pihak yang selama ini dihormati, disanjung oleh umat dengan sebab tegaknya dakwah tauhid dan sunnah ini, umat jadi mengerti hakikat mereka sebenarnya. Umat menjadi faham bahwa perbuatan seperti itu tidak pantas dilakukan. Umat menjadi hamba-hamba Allah yang berakidah bersih. Semua ini menjadi penghalang bagi mereka untuk melanjutkan kebiasaan dan tradisinya. Barakallahu fikum. Begitu juga berbagai pihak lainnya. Kalau yang tadi berbaju Islam, mengatasnamakan Islam, tak luput pula dari kaum kuffar, al-Yahud, an-Nasara. Mereka dapat segera memantau atau memahami bahwa dakwah tauhid dan sunnah ini sangat berbahaya bagi eksistensi agama mereka, eksistensi negara dan kepentingan politik mereka. Sehingga kaum kuffar, baik dari kalangan Yahud dan Nasara ataupun yang lainnya, benar-benar berupaya dengan segala kekuatan yang mereka miliki, segala upaya yang mereka mampu lakukan untuk menghadang dakwah tauhid dan sunnah ini. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, ketahuilah bahwa perjalanan dakwah tauhid bukanlah sebuah dakwah yang baru berumur 100 tahun atau 200 tahun. Apalagi ada yang menyangka bahwa baru berjalan 20-30 tahun di masa kita hidup ini. Telah berlalu generasi-generasi sebelum kita. Dari kalangan orang-orang salihin, al-muwahhidin. Dari kalangan ahli sunnah, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi di berbagai pelosok bumi ini, di belahan bumi bagian timur, tengah maupun barat, mereka menyeru kepada tauhid, berdakwah kembali kepada sunnah Rasul. Mereka telah mendahului kita. Nah, bahkan dakwah tauhid telah dilakukan oleh para anbiya, para nabi-nabi Allah azza wa jal. Maka dari itu, di antara perkara penting dan amalan penting yang menuntut dari kita untuk memberikan perhatian dan kesungguhan adalah mempelajari sejarah para pendahulu umat ini. Mengkaji bagaimana perjuangan mereka dalam mendapatkan ilmu. Perjuangan mereka dalam menebarkan ilmu. Perjuangan mereka di dalam berdakwah kepada tauhid dan mencegah umat dari berbagai kesyirikan. Sejarah mereka di dalam berdakwah kepada sunnah dan membongkar berbagai kedustaan bid'ah yang ada di tengah-tengah umat, baik bid'ah dalam bidang amalia ibadah ataupun bid'ah dalam bidang akidah, manhaj dan pemahaman terhadap din ini. Kita mesti mempelajari perjuangan mereka. Dengan itu, kita menyadari, kita tahu bahwa kita bukanlah generasi pertama yang berdakwah. Bukan generasi pertama yang bertauhid. Bukan pula generasi pertama yang beramal dengan sunnah. Dan dari pelajaran sejarah itu pula, kita akan mengetahui bahwa para pendahulu umat ini dalam upayanya menebarkan tauhid dan mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, mereka mengalami tantangan, rintangan, munculnya berbagai musuh-musuh dakwah. Ini merupakan sunnatullah yang sudah Allah gariskan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna kulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian itu, kata Allah, sungguh telah aku jadikan bagi setiap nabi musuh, baik musuh dari kalangan atau musuh dari kalangan syayatin, syaitan-syaitan, baik syaitan yang berwajah manusia, berjalan seperti manusia, berbicara seperti manusia, berinteraksi secara langsung dengan manusia, ataupun syayatin dari kalangan al-jin yang tidak dapat dilihat dengan mata, mereka berinteraksi dengan umat ini dengan caranya. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan-bisikkan kejelekan, kekufuran, kemaksiatan ke dalam dada-dada manusia. Oh, masya Allah, tak pikir ini. Apa? Ini tak nyala. Ikhwani fi din, barakallahu li wa lakum. Allah mengatakan dalam ayat ini tentang syayatinil ins wal jin sebagai musuh-musuh para nabi di dalam berdakwah, dalam upaya mereka menghalangi dakwatu tauhid dan terus menumbuh suburkan berbagai ritual kesyirikan di tengah umat. Apa kata Allah menggambarkan tentang upaya mereka ini? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan, menginformasikan berbagai perkataan dan statement yang indah untuk menipu umat manusia. Saling memberikan informasi dan kata-kata yang dengannya dapat memperdaya, menipu dan mengkelabui umat manusia ini agar terhalang dari tauhid. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wakafa rabbuka hadiyan wa nasira. Sungguh telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan al-mujrimin, orang-orang jahat yang selalu berbuat dosa. Namun cukup Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu itu sebagai pemberi petunjuk, pemberi hidayah di tengah upaya kaum mujrimin menghalangi manusia dari hidayah. Tetapi Allah yang menjaminnya. Wa nasira, dan cukup Allah Rabbmu itu yang akan memberikan an-nasir, akan memberikan an-nasr, pertolongan kepada umat mukminin di dalam menghadapi tipu daya kaum mujrimin, musuh-musuh dakwah para nabi. Demikian Allah mengabarkan tentang dakwah para nabinya, dan begitu pula dakwatut tauhid selanjutnya sampai hari kiamat nanti. Sehingga kita yang telah berikrar, yakin dan beriman bahwa tauhid, segala tantangan dan rintangan yang pasti akan muncul di hadapan kita, sungguh umat yang telah sebelum kita telah berkorban dalam perjuangannya. Tidak hanya berkorban harta, fisik, juga berkorban jiwa dan nyawa demi mempertahankan tauhid dan menyampaikannya kepada umat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka kajian kita ini pun sebagai sebuah upaya kita semuanya untuk menyampaikan risalah tauhid ini, dakwah tauhid ini kepada umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-istiqamah dan kekokohan atau at-tsabat di atas tauhid dan sunnah sampai kita mengakhiri hidup ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat judul kajian kita ini, ada apa dengan Wahhabi? Kalimat Wahhabi adalah sebuah kata yang mengandung penisbatan kepada lafaz Wahhab. Wahhabi adalah seorang yang berpaham dengan paham yang dinisbatkan kepadanya. Kalimat ini tentunya mengenai semua pihak yang berpegang teguh dengan tauhid. Perlu diketahui bahwa kalimat Wahhabi sebagai nisbah kepada apa yang mereka katakan dengan Wahhabiyah adalah sebuah lakab atau julukan yang secara fakta tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalimat Wahhabi atau Wahhabiyah, kalimat ini munculnya setelah berkibarnya bendera dakwah tauhid yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala pada abad ke-12 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, dan setelah menginjak umur dewasa, setelah melalui proses thalabul ilmi yang penuh dengan perjuangan pada waktu itu, di tengah-tengah kondisi umat dan fuqaha yang ada pada waktu itu lebih diwarnai oleh warna tasawuf dalam bidang as-suluk dan ibadah, serta akidah Asy'ariyah dalam bidang akidah yang tersebar di berbagai pelosok negeri pada waktu itu. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab melihat kondisi negerinya dan negeri-negeri yang di sekitarnya, di mana masyarakat pada waktu itu digiring oleh tokoh-tokoh sufi untuk melakukan amaliyah sufiyah, untuk berakidah dengan akidah mereka. Berjalan hal ini tentunya dalam kurun waktu yang cukup panjang. Maka sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap umat, beliau mengajarkan kepada mereka tauhid dan sunnah dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari kabilah ke kabilah. Terus beliau berkeliling di seputaran negeri Najd itu, dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menolong dakwah beliau dengan tersebarnya dakwatut tauhid. Umat mulai mengerti bahwa beberapa ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan adalah ritual-ritual yang diwarnai oleh nuansa syirik, bertabarruk kepada para penghuni kubur, beristi'adah, meminta perlindungan kepada para penghuni kubur, beristighatsah, dan berbagai amalia atau ritual lainnya yang itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa para penghuni kubur yang mereka istilahkan sebagai aulia, sebagai wali-wali Allah, adalah sebagai para pemberi syafaat untuk mereka di hari kiamat nanti. Dan dengan itu, bermula dari keyakinan yang batil ini, mereka berdoa, memohon dan meminta syafaat kepada para penghuni kubur tersebut, yang tentunya asy-syafa'ah, yang itu adalah murni milik Allah semata, tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwasanya syafaat itu murni hanya milik Allah, bukan milik siapapun. Allah akan memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk bisa memberi syafaat dengan izin Allah dan keriduan Allah terhadap orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Tanpa izin Allah, tak seorang pun bisa memberi syafaat. Tanpa izin malikus syafaat, pemilik syafaat yaitu Allah, tak seorang pun, siapapun dia, mampu untuk memberikan asy-syafa'ah. Wa man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa, kata Allah, yang mampu dan bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan syafaat itu tidak bisa didapat oleh seorang hamba kecuali apabila Allah ridha terhadapnya. Dan tidak mungkin Allah ridha kepada seorang hamba untuk mendapatkan syafaat, baik syafaat yang Allah berikan izin kepada para malaikat, atau untuk Nabi kita Muhammad, atau para nabi, atau para syuhada, atau orang-orang saleh, kaum mukminin. Tidak mungkin Allah ridha kepada seorang hamba kalau ternyata dalam akidah dan amaliyah dia berlumuran dengan akidah dan amaliyah syirik. Bahwa asy-syafa'ah itu hanyalah untuk orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Tentu bukanlah pembahasan kita secara khusus untuk membahas tentang apa itu syafa'ah atau yang semisalnya at-tawassul. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita hanya ingin mengetahui bagaimana dan kenapa dakwah tauhid ini dimusuhi, dizalimi para pelakunya, berdusta dan ditebarkan berbagai kedustaan dan isu-isu negatif tentang dakwah yang mulia ini dan para pengampu dakwahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dakwahnya dan dengan penuh kesabaran beliau melakukan itu dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat, dari satu negeri ke negeri. Mulailah tersebar dakwah tauhid di sekitar negeri tersebut. Barakallahu fikum. Maka musuh-musuh dakwah tauhid yang nanti kita akan sebutkan siapa saja mereka yang memusuhi dakwah tauhid, sebuah dakwah yang mulia ini. Yang pertama adalah kaum kuffar. Kaum kuffar yang ada pada waktu itu merasa terganggu dengan adanya dakwah tauhid. Kemudian mereka ini berusaha untuk menciptakan gambaran-gambaran negatif tentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ternyata upaya kaum kuffar yang pada waktu itu banyak dimotori oleh negara-negara Eropa, Perancis, Inggris, Jerman, dan yang semisalnya pada waktu itu, upaya kaum kuffar ini tadi disambut dan diaminkan oleh para ulama tasawuf, para tokoh-tokoh sufi yang ada pada masa dinasti atau di penghujung masa dinasti Utsmani atau sering dikenal dengan Khilafah Utsmaniyah. Maka di antara bentuk upaya musuh-musuh dakwah tauhid dengan segala jenisnya tadi untuk memberikan gambaran-gambaran negatif agar umat menjauhinya adalah dengan memberikan julukan Wahhabiyah. Kemudian orang yang menjalankan tauhid, berdakwah kepada tauhid, berkomitmen untuk berpegang dengan sunnah, diistilahkan dengan Wahhabi. Wahhabiyah itu pahamnya, Wahhabi adalah orangnya. Kenapa yang dipakai kok kalimat ini? Ada dua sebab setidaknya. Yang pertama dan utama, beredar pada waktu itu nama sebuah firqah sesat, sebuah kelompok yang dalal, yang dikenal dengan akidahnya yang sangat negatif dan tindak tanduknya yang sangat tidak terpuji, terkhusus di wilayah Afrika. Afrika termasuk di sana Libya, Maroko, Tunis, Aljazair dan sekitarnya. Kelompok ini dikenal dengan nama Wahhabiyah. Sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh berabad-abad sebelumnya. Wahhabiyah adalah nisbah kepada seorang yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum At-Tamimi. Atau Abdul Wahhab bin Rustum begitu dikenal nama ini. Abdul Wahhab bin Rustum, salah satu tokoh atau ulama kelompok Al-Ibadiyah. Kelompok Al-Ibadiyah adalah salah satu kelompok dari berbagai kelompok Khawarij. Dinisbahkan kepada seorang yang bernama Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Kelompok ini adalah kelompok yang berpaham Khawarij. Di samping menghalalkan pemberontakan dan penentangan kepada penguasa Muslim dan siap untuk melakukan pemberontakan berdarah terhadap pemerintah yang berkuasa, juga di antara akidahnya adalah menafikan sifat-sifat Allah dan menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Perhatikan baik-baik. Apakah sama akidah Al-Wahhabiyah ini tadi, yang itu bagian dan kelanjutan daripada Al-Ibadiyah, dengan akidah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi? Sekali lagi, digunakannya kalimat Wahhabiyah karena memang pada saat itu terlanjur beredar image negatif tentang kelompok yang namanya Wahhabiyah sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi jauh-jauh hari dilahirkan. Kelompok Wahhabiyah adalah nisbah kepada siapa? Abdul Wahhab bin Rustum, sebagai pelanjut dari kelompok Al-Ibadiyah, salah satu kelompok Al-Khawarij. Menyaingi kelompok-kelompok Khawarij yang lainnya. Semisal Al-Azariqah, pengikut Nafi' ibn al-Azraq. Atau kelompok Al-Qa'adiyah, juga salah satu kelompok dari Khawarij. Atau Al-Haruriyah. Dan yang lainnya. Muncullah kelompok yang namanya Al-Ibadiyah. Lah, salah satu negara yang berakidah Ibadiyah di zaman ini adalah pemerintah negeri Oman. Ya. Jadi jangan heran kalau negara Oman tidak mendukung. Ya. Jihad yang ditegakkan oleh ahli sunnah, negara tauhid yang sekarang sedang berlangsung. Karena memang negara Oman pemerintahnya adalah pemerintahan Ibadi, berpaham kelompok Ibadiyah, salah satu kelompok Khawarij. Akidahnya kurang lebihnya seperti yang tadi sudah digambarkan, mirip dengan akidah Jahmiyah terkait dengan asma'ullah dan sifatnya. Menafikan sifat-sifat Allah dan meyakini Al-Quran bukan kalamullah tetapi adalah makhluk. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka muncullah kelompok yang namanya Al-Wahhabiyah ini, dimanfaatkan oleh negara-negara Eropa yang kafir untuk menciptakan image negatif terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan kebetulan yang kedua, nama lengkap Syekh Muhammad adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga Wahhabiyah itu dinisbahkan kepada siapa? Maunya kepada ayahnya. Julukan ini atau lakop ini terus disebarkan di tengah-tengah umat dari masa ke masa. Bukan baru muncul 50 tahun yang lalu. Lah. Sudah muncul berabad-abad yang lalu. sejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup. Ikhwani fi din azani Allah wa iyakum. Tentu ini adalah di samping sebuah manuver mereka, cara mereka untuk menjauhkan umat dari dakwah tauhid, juga ini mengandung kedustaan, kedustaan terhadap publik, terhadap umat, dan sekaligus mengandung kezaliman terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dan juga kepada seluruh ahli sunnah yang berkomitmen berpegang teguh dengan tauhid yang murni dan berpegang teguh dengan sunnah dalam seluruh amalia ibadahnya ataupun akidah dan manhajnya. Kemudian dalam perjalanan dakwah tauhid beliau, yang kemudian bermunculanlah murid-murid beliau, hasil pembinaan yang penuh dengan kesungguhan dan kejujuran, maka murid-murid beliau terus melanjutkan tongkat estafet dakwah di masa beliau tadi, tersebar ke negeri Irak, ke negeri Syam, ke Afrika pada waktu itu. Antum bisa bayangkan perjuangan mereka berdakwah di masa kurang lebih 3 abad yang lalu. Mereka berdakwah sampai ke negeri Afrika. Sementara transportasi pada waktu itu tidak semudah di zaman kita. Kalau ada salah seorang di antara kita diminta dan diutus, dimintai tolong untuk berdakwah masih di dalam ruang lingkup negeri ini, dia beralasan dengan bermacam alasan. Sementara para pejuang dakwah tauhid ini, sebelum kita, orang-orang yang benar-benar berjuang, mengorbankan segala apa yang mereka miliki, sehingga dengan kesulitan transportasi di masa itu, bagaimana dakwah itu bisa tersebar dengan cepat ke berbagai pelosok bumi pada saat itu. Tentu dakwah tauhid dan sunnah yang dikibarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada saat itu benar-benar mengusik kepentingan kaum kufar Eropa yang sedang menjajah berbagai wilayah. Inggris menjajah India dan beberapa negeri sekitarnya. Ternyata dakwah tauhid masuk ke negeri India, yang tentunya dengan dakwah tauhid dan sunnah ini melahirkan semangat juang masyarakat untuk mempertahankan iman dan melawan para penjajah. Tentu ini ditakuti oleh kaum kufar. Begitu juga daerah kekuasaan Perancis di wilayah Afrika, seperti di Aljazair dan sekitarnya, Italia di sekitar negara Libya, begitu juga Perancis di sekitar Tunis, negara Tunisia, mereka berkuasa di sana. Terkhusus setelah kekalahan dinasti Utsmani, yang mana dinasti Utsmani ini sebenarnya sudah kalah dan tidak memiliki kekuatan dan benar-benar tunduk patuh di bawah kemauan kaum kufar Eropa pada saat itu, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Apalagi beliau memulai dakwahnya jauh sebelum itu. Tak ubahnya dinasti Utsmani di hadapan negara-negara Eropa yang bersekutu pada saat itu bagaikan negara boneka yang tidak mampu berbuat apa-apa. Lemah, tunduk patuh. Namun baru resmi hancur kurang lebih atau hampir 100 tahun yang lalu, saya kurang ingat tepatnya kapan, yang kemudian diadakan acara peringatan runtuhnya khilafah Islamiyah oleh kelompok Hizbut Tahrir di berbagai tempat. Merayakan kehancuran. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum kufar Eropa yang tadi saya sebutkan beberapa nama negaranya yang memiliki kepentingan-kepentingan setelah hancurnya dinasti Utsmani, kenapa tidak segera rontok habis? Di saat itu Eropa sendiri berselisih di dalam pembagian wilayah. Sehingga permasalahannya tidak segera selesai dan tuntas. Namun ternyata kaum kufar memanfaatkan dinasti Utsmani untuk menghentikan laju gerak dakwatut tauhid. Berupaya untuk membujuk para petinggi-petinggi dinasti Utsmani untuk melakukan berbagai penyerangan-penyerangan kepada ahli tauhid, sehingga terjadilah beberapa penyerangan sejak masa Raja Sultan Mahmud yang kedua memerintahkan militer Mesir pada waktu itu untuk bergerak ke arah Ad-Dir'iyah. Ad-Dir'iyah adalah pusat dakwatut tauhid pada waktu itu, yang kemudian dalam perjalanannya berkembang dan menjadi kota Riyadh sebagai ibu kota negara Saudi Arabia pada waktu itu. Musuh kedua dari dakwah Syekh setelah kaum kufar Eropa adalah dinasti Utsmani, yang para mufti negara pada waktu itu notabenenya adalah kaum sufi yang benar-benar merasa terusik dengan adanya dakwatut tauhid dan sunnah, sehingga kepentingannya sama antara Eropa dan tokoh dan orang-orang sufi dinasti Utsmani. Barakallahu fikum. Upaya memprovokasi dinasti Utsmani yang dilakukan oleh kaum Salibis Eropa pada waktu itu ternyata berhasil. Penyerangan demi penyerangan, bukan sekali, dua dan tiga kali, agresi militer dinasti Utsmani terhadap dakwatut tauhid. Buku-buku sejarah telah mengabadikan berbagai peristiwa tersebut. Sampai-sampai ketika tentara dinasti Utsmani yang dikirim dari negeri Mesir pada saat itu berhasil menggempur Ad-Dir'iyah, dan Ad-Dir'iyah pada waktu itu luluh lantah, hancur. Nah, barakallahu fikum, banyak yang terbunuh dari al-muwahhidin ahli sunnah. Maka salah satu panglima perang Inggris diutus oleh negara Inggris ke pusat pemerintahan dinasti Utsmani untuk menyampaikan ucapan selamat pemerintahan Inggris untuk dinasti Utsmani yang telah berhasil menggempur Ad-Dir'iyah. ucapan selamat sebagai sebuah dukungan dari Eropa. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ternyata penyerangan itu tidak berhenti. Terjadi penyerangan demi penyerangan berikutnya ke wilayah-wilayah yang di situ telah dipenuhi dengan dakwatut tauhid. Salah satu pasukan yang dipimpin oleh Ibrahim Basha, putra dari gubernur Mesir yang bernama Muhammad Ali Basha, atas perintah dari Sultan Mahmud, khalifah dinasti Utsmani pada waktu itu, diperintahkan untuk bergerak menuju ke negeri Najd. Dan kembali peperangan itu meletus, di mana peperangan ini terjadinya kurang lebih pada tahun 1232 Hijriah atau pada bulan Oktober 1818. Kalau sekarang itu kita tahun 2015, berarti sudah 2 abad lebih. Nah, yang lalu penyerangan atau agresi militer ini pun yang dipimpin oleh Panglima Ibrahim Basha berhasil menduduki beberapa daerah dan menghancurkannya. Disebutkan dalam beberapa buku sejarah daerah-daerah yang jatuh ke tangan mereka. Namun ternyata sejarah juga membuktikan bahwa pasukan ini dibantu oleh militer Eropa. Dengan berbagai bentuk bantuan, termasuk para petinggi-petinggi militer Eropa yang ahli strategi tempur, ikut membantu upaya penyerangan kepada negeri Tauhid. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak cukup mengirimkan tenaga-tenaga militernya, bahkan sampai dikirim pula para dokter-dokter, dari dokter-dokter ahli dari negeri Itali, untuk menemani pasukan dinasti Utsmani. Bahkan diabadikan nama-nama para dokter, para panglima perangnya, ahli strategi tempurnya, diabadikan siapa nama-nama mereka itu. Sejarah bagaimana dakwatut tauhid ini benar-benar dizalimi, berkolaborasi, bersatu padu antara kekuatan kufar Eropa dengan kaum sufi dari dinasti Utsmani. Ikhwani fiddin, begitu juga terjadi pertempuran pada tahun 1227 Hijriah yang cukup dahsyat. Namun tentara tauhid tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah. Sekali kalah, dua kali kalah, tidak membuat mereka mundur dan berhenti dari dakwah tauhid. Berlanjut dan berlanjut. Berguguran para syuhada, insyaallah ta'ala, di jalan agama Allah, di jalan tauhidullah. Ada sebuah kisah menarik yang menggambarkan kepada kita tentang kondisi tentara dinasti Utsmani yang pada saat itu kekuatan besar mereka ada di negeri Mesir. Kekuatan militer mereka, pangkalan militer mereka terbesar berada di negeri Mesir. Disebutkan oleh salah satu sejarawan Mesir yang sangat ternama, tentang kondisi tentara dinasti Utsmani pada saat itu. Bagaimana sih kondisinya? kemudian dibandingkan oleh sejarawan ini dengan kondisi tentara tauhid yang dia istilahkan dengan tentara Najd, berita ini dinukil dari salah seorang panglima militer dinasti Utsmani yang masih ada sedikit hati nurani di dalam kalbunya untuk menilai sesuatu yang hak itu sebagai hak dan batil itu adalah batil. Dia menceritakan dalam keadaan dia malu untuk menceritakannya, bahwa kata dia, kondisi tentara kita pada waktu itu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Kehidupan tentara kita jauh dari syiar-syiar agama Islam. Didapati di tengah mereka berkerat-kerat botol khamr. Ini yang bercerita salah satu perwira tinggi, perwira militer dinasti Utsmani, yang diabadikan oleh salah satu sejarawan terkenal dari negeri Mesir, Abdurrahman Al-Jabrati, nama penulis atau sejarawan tersebut. Dan kata dia, pasukan dinasti Utsmani, pasukan kita, nggak perlu pakai mic luar ya, cukup mic dalamnya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, tidak terdengar kumandang azan di tengah pasukan dinasti Utsmani. Sementara tentara Najd, demikian dia mengistilahkan, ketika tiba waktu sholat, para muadzin mengumandangkan azannya. Dan mereka sholat bersof-sof. Bahkan di saat pertempuran sekalipun, mereka tetap menegakkan sholat. Nampak pada tentara Najd kesungguhan untuk beribadah dan menjaga syiar-syiar Islam, yang semua itu tidak ada pada tentara kita. Ya subhanallah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tentara atau ternyata budaya seperti ini, kebiasaan mulia seperti ini dipertahankan oleh tentara tauhid sampai hari ini. Bagaimana tentara-tentara Saudi Arabia berbeda dengan tentara-tentara negara lainnya, bahkan negara tetangganya sekalipun. Nampak sunnah ditegakkan. Sholat, bahkan sholat berjamaah. Nampak syiar-syiar Islam pada ucapan mereka, pada perbuatan mereka. Walhamdulillah. Itu adalah didikan tauhid dan didikan sunnah. Sementara pada tentara dinasti Utsmani lebih terwarnai oleh akidah sufi. Tidak sedikit dari mereka yang punya kebiasaan menggantungkan atau memegang jimat-jimat. Tanah kubur disimpan yang dia yakini mengandung barokah yang akan menyelamatkannya dalam pertempuran. Benar-benar gambaran ini perperangan antara tauhid dan kesyirikan. Antara al-haq dan al-batil. Ini gambaran kedua tentang musuh-musuh dakwatut tauhid, yaitu Daulah Utsmani. Maka dari itu, jangan heran ketika di masa kita ini ada pihak-pihak yang selalu membangga-banggakan dinasti Utsmani. Dan bahwasanya dengan runtuhnya dinasti Utsmani tidak ada lagi negara Islam di muka bumi. Karena keyakinan kelompok ini yaitu kelompok Hizbut Tahrir, baik yang di Indonesia maupun luar Indonesia, berkeyakinan tidak ada negara Muslim di muka bumi ini. Mereka berkeyakinan negara-negara yang ada adalah negara kafir. Jangankan negara Indonesia yang mereka yakini sebagai negara kafir, bahkan negara setingkat Saudi Arabia yang menerapkan syariat Islam, menegakkan tauhid, membela sunnah, pun tidak mereka anggap sebagai negara Muslim. Sampai hari ini kelompok Hizbut Tahrir terus mengumumkan permusuhannya terhadap negara tauhid dan sunnah. Negara yang menjadikan asas tunggalnya adalah Al-Quran dan sunnah dan fahmus salaf. Dengan segala kemampuannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita nanti akan berikan contoh-contoh permusuhan berbagai pihak tersebut terhadap negara tauhid. Dalam berbagai peperangan yang dilancarkan oleh dinasti Utsmani terhadap dakwah tauhid, betul-betul peperangan dan agresi militer yang jauh dari nilai-nilai prikemanusiaan. Dalam salah satu rangkaian agresi militer tersebut, mereka berhasil menawan Raja Abdullah bin Saud. Raja Abdullah bin Saud, salah satu raja negara Saudi Arabia yang dikenal dengan kesolehannya dan kejujurannya serta perjuangannya membela tauhid. Kehidupannya dipenuhi dengan ilmu dan dakwah. Membela dakwah dengan segala yang dimilikinya. Pada saat itu, agresi militer tersebut berhasil mengalahkan tentara tauhid dan menawan Raja Abdullah bin Saud yang akhirnya dibawa ke negeri Mesir. Sesampainya di Mesir, disiksa dan dihinakan, kemudian dipindahkan ke Istanbul, pusat pemerintahan dinasti Utsmani di Turki. Dipindahkan ke sana dan sesampainya di sana, beliau pun disiksa, diazab, dihinakan. Dan kemudian diarak di jalan-jalan sambil dipukulkan dan ditabuhkan genderang. Dicaci maki di jalan-jalan. Penghinaan. Sampai akhirnya beliau dieksekusi dalam sebuah hukum pancung dan mati insya Allah sebagai syahid. Demikian gambaran permusuhan dinasti Utsmani yang telah diwarnai oleh akidah sufi memusuhi dakwah at-tauhid dan sunnah. Berbagai isu negatif tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebarkan pada saat itu, berbagai karya tulis ditulis oleh ulama-ulama sufi. Mayoritas karya itu diwarnai dan didominasi oleh kedustaan-kedustaan. Yang semoga insya Allah kita akan membahas bentuk-bentuk kedustaan tersebut dan kedzaliman tersebut pada daurah besok insya Allah di Ma'had Ahli Sunnah di Cirebon biiznillahi ta'ala. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kalau tadi sempat disebut bahwa tentara tauhid diserang, dilululantahkan, dihancur, ditangkap, dihancurkan dan ditangkap, kalah dan kalah lagi. Kenapa tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid itu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas kebatilan. Karena kalau di atas al-haq pasti menang. Tidak demikian wahai saudaraku. Perlu diketahui bahwa dalam beberapa pertempuran itu pun berhasil dimenangkan. Negara Saudi yang pertama berdiri dihancurkan oleh dinasti Utsmani. Kemudian terus dakwah dilakukan di berbagai daerah sampai berdiri negara yang kedua. Dihancurkan kembali oleh mereka. Namun tidak berhenti. Tidak putus asa. Tidak minder. Tidak kecil hati. Mereka terus bangkit. Dan akhirnya berdirilah negara Saudi yang ketiga. Dan sampai hari ini semoga Allah menjaganya dari makar musuh-musuhnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa peperangan dalam Islam itu perang dalam menghadapi kaum kafir adalah kondisinya seperti digambarkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan Ibnu Abbas kisah perjumpaan dan dialog Abu Sufyan dengan Raja Heraklius pada waktu itu. Ketika Raja Heraklius menanyakan kepada Abu Sufyan tentang bagaimana Muhammad ini, apa saja ciri-cirinya, karena ingin dia cocokkan dengan berita-berita yang ada di dalam kitab suci mereka atau dalam Injil. Maka Abu Sufyan menyampaikan apa adanya. Pada saat itu Abu Sufyan masih musyrik. Menceritakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Raja Heraklius apa adanya. Tidak ditambah dan dikurangi. Malu untuk berdusta. Walaupun dia musyrik pada saat itu dan sedang dalam permusuhan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malu untuk berdusta. Berbeda dengan musuh-musuh dakwah di masa ini. Akhlaknya lebih parah daripada akhlak musuh-musuh dakwah pada generasi awal. Menipu, berdusta dan seterusnya. Kalau dahulu musyrikin Arab Quraisy, mereka hanya berdoa kepada orang-orang soleh yang mereka anggap keramat dan barokah itu. Di saat mereka tidak menghadapi musibah dan malapetaka yang mengancam mereka. Di saat lagi suasana lagi kondusif, mereka bernazar untuk orang-orang soleh tersebut. Berdoa, meminta barokah dari mereka, meminta syafaat dari mereka. Namun ketika musibah sudah melanda, ketika malapetaka itu benar-benar mengancam nyawa mereka, di saat itu mereka memurnikan doa hanya kepada Allah. Abu Jahal lupa kepada Latta, Uzza dan yang lainnya. Hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Ubadul Kubur di masa ini. Justru kalau ada musibah, mengalami kesempitan, rizkinya atau ditimpa penyakit atau diancam dan seterusnya, dia beristighatsah kepada pihak-pihak yang mereka keramatkan itu. Subhanallah, beda jauh. Kalau Abu Sufyan di saat musyrik, di saat sedang berseteru dengan Rasulullah dalam perkara tauhid, enggan untuk berdusta. Ditanya oleh Raja Heraklius Romawi, padahal kalau dia berdusta enggak ada yang tahu. Rasulullah tidak tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali tidak tahu juga. Setidaknya untuk menghalangi Heraklius mendapatkan berita yang benar dan jujur tentang Muhammad. Tidak mau Abu Sufyan berdusta. Sementara musuh-musuh dakwah tauhid dan sunnah sekarang ini bukan hanya melalui lisannya berdusta, bahkan dalam tulisan-tulisannya terabadikan sampai hari ini kedustaan-kedustaan tersebut. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum, alhamdulillah. Kondisi ini memang akan terus berjalan, tetapi Allah tidak akan membiarkan ahli tauhid. Maka Abu Sufyan dalam salah satu jawabannya menjawab pertanyaan Heraklius, bagaimana, kata Heraklius, peperangan antara kalian menghadapi Muhammad ini? Kondisi perangnya bagaimana? Dijawab oleh Abu Sufyan, kanal harbu bainana sijal, yusibu minna wa nusibu minhu. Peperangan di antara kami silih berganti. Kadang dia yang menang terhadap kami dan terkadang pula kami yang menang menghadapi dia. Menang, kalah, kalah, menang. Demikian peperangan itu. Terbunuh dari kaum musyrikin sejumlah pasukan mereka. Besok terbunuh dari pasukan muslimin, muwahidin. Kalau perang itu menang, menang, menang, menang, menang, sulit terpisahkan antara orang yang jujur dan sabar dengan kaum munafikin. Tapi kalau menang kalah, hari ini berhasil membunuh lawan, besok terbunuh. Di sini teruji pasukan itu. Siapa mu'minina shadiqin, siapa yang kadzibin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum, dan kita pun terus teruji sekarang ini dengan segala ujian masing-masingnya. Nah, ataupun ujian yang bersifat global yang menimpa ahli sunnah. Siapa as-sadiqun, orang-orang yang jujur, dan siapa al-kadzibun, para pendusta dalam keimanannya atau akidahnya. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai bagian dari as-sadiqin. Ikhwani fi din, selanjutnya di antara musuh-musuh dakwah adalah kaum Syiah Rafidhah. Musuh dakwah tauhid adalah kaum Syiah Rafidhah. Sejak zaman dahulu kala, sejak abad-abad pertama keislaman ini, kaum Syiah Rafidhah, bahkan permusuhan dakwah Syiah Rafidhah melebihi atau muncul sebelum kaum Sufi. Nah, kaum Syiah Rafidhah sejarah telah menuliskan kurang lebih pada abad keempat dan abad kelima Hijriah bagaimana kaum Syiah Rafidhah terus mencari kesempatan dan peluang untuk menghancurkan ahli sunnah. Jadi, kalau di zaman ini ada pihak-pihak yang mengatakan, sudahlah, Sunni Syiah itu tidak terlalu mencolok perbedaannya. Kita mesti bersatu. Jangan menghidupkan rasa permusuhan antar sesama umat Islam. Perlu diketahui bahwa permusuhan kaum Syiah dan kebencian mereka terhadap ahli sunnah sejak dahulu kala, permusuhan berdarah. Bagaimana ahli sunnah di negeri Baghdad dibunuhi oleh kaum Syiah melalui sebuah pengkhianatan besar. Ketika orang-orang Syiah bekerja sama dengan kaum Tatar menyerang negeri Islam dan membuka pintu bagi kaum dan tentara Tatar untuk masuk ke pusat pemerintahan Islam. Dan bagaimana pula ketika ternyata kaum Syiah Rafidhah melakukan gerakan klandestain penyusupan ke tubuh pemerintah pada saat itu, sehingga berhasil beberapa tokoh Syiah Rafidhah menduduki posisi-posisi penting. Antara lain adalah Ibnu Al-Qami. Pada saat itu melakukan berbagai kelicikan di dalam tubuh pemerintah dan membisikkan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang akan merugikan dan justru sebagai pukul balik terhadap pemerintah Islam. Antara lain kebijakan untuk mengurangi jumlah tentara dengan alasan keadaan aman. Kita manfaatkan dana kas negara ini untuk yang lainnya. Luar biasa, ide yang nampak bijak. Luar biasa. Kemudian kebijakan berikutnya, pemotongan gaji untuk tentara negeri, tentara negara. Sehingga disebutkan dalam sejarah kala itu, banyak tentara-tentara pemerintahan muslimin pada waktu itu menjadi miskin. Bahkan di antara mereka ada yang meminta-minta di jalan-jalan, mengais makanan-makanan. Di samping secara jumlah sudah berkurang, plus juga mental tentara yang dijatuhkan. Di saat kondisi sudah seperti itu, Ibnu Al-Qami yang Syiah Rafidhah ini memberikan aba-aba kepada tentara Tatar untuk masuk ke negeri Baghdad sebagai pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Dan akhirnya terbunuhlah umat Islam akibat pengkhianatan Syiah Rafidhah melalui tangan Tatar. Tercatat hampir 2 juta muslim terbunuh. Kalau disebut misalkan telah terbunuh dalam penyerangan itu 10 ribu muslim, misalkan di kota ini didapati, diberitakan bahwa terdapat 10 ribu mayat di kota ini. Banyak atau sedikit? Banyak, dalam kondisi jumlah umat yang sangat banyak sekarang dibandingkan 1000 abad yang lalu kurang lebih, atau 1000 tahun yang lalu. Jumlah manusia sedikit, populasi manusia pada saat itu sedikit. Disebutkan dalam sejarah hampir 2 juta muslim menjadi mayat, yang akhirnya air sungai pada saat itu berubah menjadi merah warnanya akibat darah-darah muslim. Ya subhanallah. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku, terkhusus orang-orang yang menipu umat, menipu ahli sunnah dengan mengatakan kita damai, Islam itu cinta, damai dan rahmatan lil alamin. Ya, Islam memang rahmatan alamin, tapi Syiah itu adalah fitnatan lil alamin. Balaan lil alamin. Musibah. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Aslul bala ala wajhil ard asy-Syi'ar Rafidhah wa man dawa ilaihim. Sumber malapetaka di muka bumi ini, Syekhul Islam, orang yang merasakan langsung kekejaman kaum Syi'ar Rafidhah dan tipu daya mereka. Sumber malapetaka di muka bumi ini, kata beliau, adalah kaum Syi'ar Rafidhah dan orang-orang yang berafiliasi dengan Syi'ar Rafidhah. Gak mau terang-terangan menyatakan dirinya Syiah, tapi siap bekerja sama, berpelukan dengan Syiah, mengatakan kita ini hanya berbeda mazhab saja, perbedaan kita tidak terlalu mencolok. Atau ucapan-ucapan lain yang muncul di hari-hari ini di berbagai media, atau wal'iyadu billah sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah dan dinilai, diposisikan oleh sebagian orang sebagai masyayikh ahli sunnah, menyatakan dengan bersama kaum Syiah Rafidhah Al-Houthi bahwa kita sama-sama muslim. Rob kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu, musuh kita juga sama. Kita saling mengasihi, muslimin itu ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwah, katanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad al-Imam Ar-Raymil Ma'bari. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kaum Syiah Rafidhah, sejarah telah menunjukkan kebencian dan permusuhan mereka yang sangat besar terhadap ahli sunnah. Sehingga tolong kepada pihak-pihak yang katanya cinta perdamaian, yang katanya ingin menghilangkan rasa permusuhan di tengah umat, usir kaum Syiah dari setiap negeri. Jangan diberi kesempatan mereka hidup di muka bumi selama masih berakidah Syiah Rafidhah. Kalau hanya didem-demi, suatu yang panas berusaha didinginkan, sementara potensi panas dan energi panas itu masih ada dan terus berkobar, suatu saat akan meledak dan membakar yang ada di sekitarnya. Kaum Syiah Rafidhah, mereka kaum munafiqun yang hari-hari ini menampakkan dan mengesankan di tengah umat bahwa mereka itu cinta perdamaian. Kami ini saudara ahli sunnah. Beberapa tokoh Syiah dalam beberapa dialog mengatakan, kami ini saudara ahli sunnah, bahkan kami siap mengorbankan jiwa raga kami untuk membela ahli sunnah. Ya kadzdzab. Ya kadzdzab. Antum kadzdzabun. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama salaf, ma raaitu qauman akdzab minar rafidhah. Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih pendusta dibandingkan kaum Syiah Rafidhah. Muhaddithin dalam hukum periwayatan dari ahlul bid'ah masih dirinci dengan beberapa rincian. Namun mereka sepakat tidak boleh mengambil periwayatan dari kaum Syiah Rafidhah karena mereka menghalalkan dusta. Dusta halal. Ada orang berbuat dusta dengan keadaan merasa malu, ya, merasa berbuat dosa. Kaum Syiah Rafidhah menganggap dusta bagian daripada agama, dari keyakinan dan akidahnya. Yang kemudian dusta ini diistilahkan dalam agama Syiah dengan at-taqiyah. At-taqiyah itu menyembunyikan akidah aslinya, menampakkan yang berbeda dengan yang ada dalam keyakinannya. Ini sama dengan kaum munafiqin. Yubtinuna al-kufra wa yudhiruna al-islam. Kaum munafiqin itu menyembunyikan kekufuran, tetapi di waktu yang sama mereka menampakkan keislaman dengan lisannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah, di antara sifat munafikin yang disebutkan di dalam Al-Quran, jika mereka berjumpa dengan kaum mukminin, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka segera mengatakan, kami beriman, kita sama, kita saudara, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sehingga sebagian orang mengatakan, beranggapan, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah kok. Hadir bersama kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Ya, hadir. Barakallahu fikum. Kadang-kadang di majelis-majelis Rasul juga menghadiri Walaupun sambil ketakutan, karena jangan-jangan ini nanti disampaikan ayat yang membongkar kedok mereka. Takut. Nanti ada majlis lagi, takut lagi munafikin. Terbongkarnya kedok mereka, syubhat mereka, kedustaan mereka. Barakallahu fikum. Haula kaum Syiah sama seperti itu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan jika mereka sudah kembali berjumpa dengan tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, dai-dainya dan kawan-kawannya, inna ma'akum. Kami tetap di atas prinsip-prinsip kita bersama. Kalau kami bersama mereka itu, orang-orang yang mengaku beriman itu, mengaku sama seperti mereka, kami mempermainkan mereka. Kazzabun, kazzabun. Pendusta, pendusta, pendusta. Ini yang mereka istilahkan dengan at-taqiyah. Yang menyatakan at-taqiyatu minad-din la dina liman la taqiyata lahu. Bahwa taqiyah itu merupakan bagian daripada agama dan akidah kita. Maka sungguh dia tidak memiliki agama kalau tidak memiliki prinsip taqiyah. Barakallahu fikum. Jadi kepada seluruh pihak yang mungkin kami masih berhusnudzon karena kalian tertipu oleh kaum Syiah Rafidhah dan rayuan-rayuan mereka, ketahuilah, belajarlah dari sejarah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Ar-Rasul mengatakan la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tiada seorang mu'min disengat dari lubang yang sama sebanyak dua kali. Pernah disengat di sana. Dia atau kawannya. Tapi enggak mengambil pelajaran. Tetap saja lewat di sana atau duduk di sana. Berdiri di sana. Akhirnya kena sengat yang kedua kalinya. Lalu bagaimana dengan yang sudah tersengat sebanyak 7, 8 atau 10 kali? Apakah ini seorang mukmin yang hakiki? Yang tidak mengambil pelajaran. Belajarlah dari sejarah. Karena kita bukan generasi pertama yang hidup di muka bumi. Kita bukan orang pertama yang berjalan di muka bumi. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Muncullah orang-orang yang sekarang ini mencoba untuk mengemasi kebusukan kaum Syiah dengan kemasan-kemasan yang indah. Dengan alasan dan slogan-slogan persatuan umat, persatuan umat, persatuan umat. Nah. Bahwa kita, musuh kita adalah Yahudi. Ketahui bahwa kaum Syiah Rafidhah, akidah mereka dan cara keimanan mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Demikian ulama Ahlussunnah menegaskan. Barakallahu fikum. Yahudi kalau ditanya, siapa umat terbaik di kalangan Yahudi? Mereka menjawab, sahabat-sahabat Nabi Musa. Kaum Nasara, kalau ditanya, dalam sejarah agama Nasara, generasi mana yang terbaik? Nasara menjawab, Al-Hawariyun. Sahabat-sahabat Nabi Isa. Sementara Yahudi, yang katanya mengklaim umat Muhammad, kalau ditanya siapa kaum terjelek? Mereka menjawab adalah sahabat-sahabat Muhammad. Barakallahu fikum. Al-Yahud atau Asy'ar Rafidhah akfar minal Yahudi wan Nasara. Lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasara. Kalau ingin tahu makna dan syarah ucapan ini, butuh majlis khusus membuktikan. Ini loh bentuk lebih kafirnya Syiah dibandingkan Yahudi. Ini loh bentuk lebih kafirnya Syiah Rafidhah dibandingkan Nasara. Ini butuh daurah khusus. Nah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Al-ikhwanul muslimun adalah kelompok yang paling tol dan senang tidak merasa keberatan dan tidak merasa risih untuk berkawan dengan Syiah Rafidhah. Termasuk pula beberapa organisasi lainnya yang berafiliasi atau merupakan kepanjangan fikrah, kepanjangan paham Ikhwanul Muslimin, semisal Jam'iyat Ihya' Turats Kuwait. Tidak merasa risih untuk duduk bersama seorang Syiah Rafidhah Khomeiniyah. Hasanul Banna terang-terangan memuji ulama Syiah Rafidhah. Menyambut kedatangan ulama Qum, ulama kaum Syiah Rafidhah dari negeri Qum, ke markas besar atau kantor pusat Ikhwanul Muslimin di Mesir. Disambut dengan pelukan-pelukan hangat. Ya subhanallah. Perhatikan wahai saudaraku, yang seperti ini tidak kalah berbahayanya dibandingkan Syiah Rafidhah itu sendiri. Kenapa? Karena umat mengira mereka adalah aktivis-aktivis Islam yang melakukan pergerakannya demi Islam. Dan banyak orang yang tertipu. Ingatlah waktu revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatul Syaitan Khomeini, yang paling terdepan mendukung revolusi Khomeini adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan menyatakan bahwa Khomeini adalah imamul muslimin yang adil. Khomeini, antum tahu akidahnya? Butuh waktu khusus untuk menjelaskan tentang akidah kufur Khomeini. Nah, Al-Ikhwanul Muslimin, Hasanul Banna, yang juga mengatakan bahwa ulama-ulama Syiah mewariskan karya-karya ilmiah yang bertebaran di berbagai perpustakaan Islam di muka bumi. Subhanallah, pujian ini. Ini penipuan terhadap umat. Begitu, kita setuju? Buku-buku Syiah adalah karya ilmiah? Ya subhanallah, ya kadzdzab. Perhatikan wahai saudaraku, Ustaz dia kan sudah mati, kenapa dibicarakan? Naam, orangnya mati, pemikirannya sampai hari ini dipertahankan, dibela, asobia, taklid, dibanggakan tulisan-tulisannya dan prinsip-prinsipnya. Prinsip Ikhwanul Muslimin yang mengatakan najtami'u au nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita ini bekerja sama terkait umat. Bagaimana persatuan umat? Kita ini semestinya tetap bekerja sama dengan berbagai pihak dalam perkara-perkara yang kita sepakat di dalamnya. Dan kita mesti mentolerir, tidak terlalu menyoal perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Ya subhanallah. Ya, kalau itu perbedaan fikih yang masih dalam koridor dan bingkai dalil. Apakah barakallahu fikum, naam, kalimat as-salatu khairum minan naum diucapkan pada azan pertama atau azan kedua waktu subuh? Apakah barakallahu fikum, naam, menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu membatalkan wudu ataukah tidak membatalkan wudu? Ini masalah-masalah fikih yang memang masing-masingnya berdasarkan kepada dalil yang kita mesti setelah melalui proses pembahasan ilmiah mentolerir. Dalam pengertian, jangan ribut gara-gara ini. Tapi kalau dalam masalah-masalah prinsip, barakallahu fikum, kita mengatakan mentolerir dan memaafkan, tidak terlalu mempermasalahkan dan menyoal. Ini adalah kaidah Yahudiyah yang disusupkan ke dalam barisan muslimin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, perhatikan baik-baik. Karena fenomena ini terus bergulir, berjalan terus. Beberapa tokoh pendiri, beberapa ormas Islam di Indonesia, yang kalau saya sebut mungkin akan muncul asobia-asobia. Ya. Barakallahu fikum. Dengan tegas dalam salah satu tulisannya mengatakan, dan sampai hari ini terabadikan tulisan itu, bukan cerita di warkop ini, ya, di warung kopi atau majlis gaflek, ya, majlis domino, lah, ini tertulis, diabadikan dan dibanggakan. Kata si perintis ormas Islam tertentu di negeri kita ini mengatakan, kita ini sama-sama muslimin, kita disatukan oleh kalimat atau nama Islam. Maka as-syi'i syi'iyuna. Yang syiah itu syiahnya kita. Jadi antum siap berkawan dengan Jaluddin Rahmat? Hah? Bergandengan? Barakallahu fikum. Siap? Anda siap. Oh, syiah itu anu, Ustaz. Memang syiah itu kuat. Sesat, Ustaz. Wah, gak mau ngomong syiah habis. Ketika disebutkan, ini yang mengucapkan ucapan tadi, kita diajak bersatu dengan syiah itu. Pimpinan organisasi yang kebetulan Anda itu sebagai ketua PC-nya. Wah, marah dia. Loh, maaf, jangan marah. Ini bukunya. Anda gak punya kan buku ini? Bukunya perintis organisasi Anda gak punya kan? Nih, lihat. Saya punya. Wah, gak benar ini. Wah, ngamuk-ngamuk, marah-marah. La ilaha illallah. Ini urusan agama ya, akhi. Urusan akhirat ini. Nasib akhirat kita ini. Bukan urusan pabrik. Bukan urusan toko. Atau perselisihan perdagangan. Lah. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, sebelum saya lanjutkan, jam berapa maghrib? Ahli Tegal, ha? 6:44, berarti kurang 6 menit lagi. Maka kita hentikan untuk sementara kajian ini. Insyaallah kita mempersiapkan diri untuk salat maghrib. Semoga bisa dilanjutkan ba'dal maghrib hingga isya nanti bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.